السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام بجيب الله سبحانه وتعالى الله مدكن كتاب ملanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-6. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah An-Nisa ayat ke-161. Baca Bu Fatim. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Afan, ini suara antum kecil banget ya? Oh. Apa speaker ini bermasalah? Yang lain gimana? Dengarnya normal nggak? Oh, jelas. Oh, jelas ya, berarti aneh bermasalah. Ya, lanjut, apa-apa. Dan Allah dan mereka mengambil riba dan sungguh telah melarang mereka darinya dan mereka memakan harta-harta manusia dengan batil. Dan Allah persiapkan bagi orang-orang kafir dari mereka azab yang perih. Al-waw harfu atfin ahdi maktub ke yang kayak kemarin Ustaz ya? Iya, ahdi maktub ke yang lain. Ya. Ke yang kemarin tuh apa tuh? Ke Fabi Zulmin aja yang paling dekat. Yang paling dekat ya, Zulmin. Nah. Him mudhafun ilaih ar-riba maf'ulun bih al-waw harfu atfin qad harfu tahqiq nuhu fi'lun madin sadah nahan fi'lun madin mabni lil majhuli al-waw naibul fa'il anhu jar wa majrur al-waw harfu atfin akli ma'tub ke wahdi him mudhafun ilaih amwala maf'ulun bih annasi mudhafun ilaih bil batil jar wa majrur al-waw harfu atfin a'tadna fi'lun madhin al-nas sebagai fa'ilnya lil kafirina jar wa majrur minhum jar wa majrur adaban sebagai maf'ulun bih aliman na'at. Nah. Tafsirnya 161. Afan ke bawahin Zat. Oh, iya. Wa bisababi tana ulihim ar-riba alladzin anuhu anhu wastihlalihim amwalan nasi bighairis tihqaqin wa a'tadna lil kafirina billahi wa rusulihi min rasulihi wa rasulihi wa rasulihi min haula'il yahudi azaban muji'an fil akhirah disebabkan mereka memakan riba orang-orang yang dilarang darinya. Dan istilah itu ini bukan orang-orang, disebabkan mereka memakan harta riba yang dilarang. Yang dilarang bagi mereka. Bagi mereka dengan tanpa hak, dengan benar. Beda lagi, dan mereka menghalalkan harta manusia dengan tanpa hak. Dan mereka menghalalkan harta manusia dengan tanpa hak. Dan kami persiapkan bagi orang-orang kafir yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dari mereka ini yaitu orang Yahudi azab yang perih di akhirat. Tabe, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan di antara menyebabkan orang Yahudi itu dilaknat karena mereka mengambil harta riba, ya. Mereka memakan harta riba. Padahal sungguh ya harta riba itu telah dilarang. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, dan mereka memakan ya harta manusia dengan cara batil. Wa'adadna lil kafirina minhum 'adaban alima, dan kami persiapkan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang menyakitkan. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya riba ini termasuk harta yang diharamkan. Riba ini harta yang diharamkan. Apalagi di akhir zaman ini ya rasanya sangat sulit untuk menghindar dari harta riba, ya. Karena hampir semua perusahaan yang ada yang mereka mempraktekkan riba. Makanya dikatakan bahwa zaman sekarang itu ya minimal kita terkena debu-debu riba gitu ya. Tapi sepanjang kita menghindar dari apa namanya transaksi riba, insya Allah kita akan selamat ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindar dari transaksi riba ya. Kemudian kita dilarang mengambil ya harta manusia dengan cara yang batil. Itu bukan dengan haknya. Dan Allah persiapkan bagi orang kafir adab yang menyakitkan, ya, adab yang menyedihkan. Nah, baca Bu Hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لكن الراسخ في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Akan tetapi orang-orang yang mendalami ilmu di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu akan kami beri semua pahala yang besar. Lakin harfu istidrak ar-rasikhuna mubtada fil ilmi jar wa majrur minhum jar wa majrur al-waw harfu atfin al-mu'minuna ma'tuf ala ar-rasikhuna yu'minuna fil mudhari al-waw sebagai fa'il bima jar wa majrur unzila fil madi mabni majhuli. Oh ya, mabni lil majhul. Nah, naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa ilaika jar wa majrur al waw harfu 'atfin ma isim mausul sebagai apa nih? Ma'tuf. Ma'tuf ya Ustaz. Unzila unzila ma'tuf juga ya Ustaz ya. Min qabli jar wa majrur ka mudafun al kafu mudafun ilaihi al waw harfu 'atfin al mu'minina al muqimina maf'ulun bi as salata maf'ulun bi wal al waw harfu 'atfin al mu'tuna ma'tuf ala ar-rasikhuna. Tadi, tadi ibu belum nyebutin khobarnya ar-rasikhuna ya? Ar-rasikhuna tadi ya. Khobarnya ar-rasikhuna yang mana? Apa ya Ustaz? Yuk minuna ya? Jumbalai yu'minuna. Ya. Nah. Oh, nah. Terus berarti tadi sudah sampai mana? Az-zakata maf'ulun bi al-mu'minuna Matuf. Ma'tuf ya. Billahi jar wa majrur. Al-waw harfu atfin al-yawma ma'tuf juga ya. Al-yawmi. Al-yawmi. Al-akhiri na'at dari al-yawmi. Ula'ika isim isyara sebagai mubtada. Al-kafunya apa Ustaz? Oh, mau dijelasin ya udah. Harful khitab ya. Alfu kitab ya. Sanu'ti si asi asin. Asin harfu istiqbal. Nu'ti fi'il mudore. Himnya mudofun. Maf'ul bih. Iya, fa'ilnya domil musafir nahnu ya. Iya. Ajron maf'ul bisani. Abiman. Nah, ada. Belum selesai nih. Sanutihim. Ini jumlahnya sebagai khobarnya ulaika. Kemudian ulaika sanutihim. Khobarnya al-mu'minina. Gitu kan ya? Nah, Ustaz. Lakinil mutamakkinuna fil ilmi bi ahkamillahi minal yahudi wal mu'minuna billahi wa rasulihi yu'minuna billazi anzalahu Allahu ilaika ayyuhar rasulu wa huwal qur'anu wa billazi unzila ila rasuli min qablika kat taurati wal injili wa yu'adduna sholata fi awqatiha wa yukhrijuna zakata amwalihim wa yu'minuna billahi wa bil ba'thi wal jazai ulaika sayu'tihimullahu thawaban 'aziman wa huwal jannat wa huwal jannatu. Akan tetapi orang-orang yang di dalam ilmu. Orang-orang yang kuat keilmuannya. Oh, orang-orang yang kuat keilmuannya tentang hukum-hukum Allah dari kalangan Yahudi dan kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengimani wahyu yang diturunkan Allah kepadamu, wahai Rasul, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya seperti Taurat dan Injil, dan mereka mendirikan sholat pada waktunya dan mengeluarkan zakat dari harta mereka, dan mereka beriman kepada Allah serta hari akhirat. Mereka dan beriman kepada Allah dan hari kebangkitan dan balasan. Hari kebangkitan dan pembalasan. Mereka itu orang-orang yang akan diberikan pada mereka pahala yang besar, yaitu surga. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Akan tetapi orang-orang yang kuat keilmuannya di antara orang Yahudi dan juga orang-orang yang beriman, mereka semuanya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan pada nabi sebelummu ya, seperti Taurat dan Injil. Karena memang hanya kaum muslimin lah yang mengimani seluruh kitab ya. Kita kaum muslimin beriman kepada seluruh kitab ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, semuanya kita iman. Sementara orang Yahudi, mereka menolak beriman kepada Al-Quran. Mereka hanya mau beriman kepada Taurat saja. Orang Nasrani ia hanya beriman kepada Injil saja. Sementara kaum Muslimin mereka beriman kepada ya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Tentu kita meyakini bahwa ya Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka itu ya telah diubah oleh ya para pendeta Yahudi Nasrani sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal muqiminas shalah, dan juga orang-orang yang mendirikan salat. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wal mu'tuna zakat, dan menunaikan zakat, ya, baik zakat fitrah atau zakat mal atau zakat yang lainnya. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima, mereka itulah yang nanti kami berikan kepada mereka ya ajran 'azima, pahala yang agung ya, pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Coba ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh, kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih, wa awhayna ila إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya. Dan kami juga mewahyukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak keturunannya. Dan Nabi Isa dan Nabi Ayub dan Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Inna harfu taukid wa nasbin. Wal alifu isimnya, awhayna fi'il maldi, na sebagai fa'il, ilaika jarwa majrur, kama jarwa majrur, awhayna fi'il maldi, na sebagai fa'il, ila nuhin jarwa majrur, alwaw harfu atfin, an-nabiyyina ma'tuf ke nuh, min ba'di jarwa majrur, alha'u mudhaf ilaih, alwaw harfu atfin, awhayna fi'il maldi, na sebagai fa'il, ila Ibrahim jarwa majrur, alwaw harfu atfin, Ismail ma'tuf ke Ibrahim, alwaw harfu atfin, Ishaq ma'tuf ke Ibrahim, alwaw harfu atfin, Ya'ub ma'tuf ke Ibrahim, alwaw harfu atfin, Al-Asbalti ma'tuf ke Ibrahim, alwaw harfu atfin, Isa ma'tuf ke Ibrahim, alwaw harfu atfin, Ayyuba, sampai seterusnya, yang satunya sampai Sulaiman, atfin dan maktuf. Al-wawu harfu atfin, ataina fi'il maldi, na sebagai fa'il, dawuda maf'ulun bih, zaburo maf'ulun bih yang kedua. Tafsirnya, inna awhayna ilaika ayyuhar rasulu bitablighir risalati kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi, wa awhayna ila ibrahima wa ismaila wa ishaq wa yaqub wal asbati wa humul anbiya alladziina kanu fi qabaili bani isra'il fi qabaili bani isra'il lisnati ashrah, ini ashrati alisnatai ashrata anatai ali isra'il lisnatai ashrata min waladi yaqub وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وهو كتاب وصحف مكتوبة. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Rasul untuk menyampaikan risalah sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami juga mewahyukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak keturunannya. Dan mereka semuanya adalah nabi-nabi yang berasal dari kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12 dari anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Isa dan Nabi Ayub dan Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur, dan itu adalah kitab dan lembaran-lembaran yang tertulis. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Allahumma jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin mim ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Dan kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak keturunannya. Kemudian Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun dan Nabi Sulaiman. Wa ataina Dauda Zabur. Ya, dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Dari ayat ini kita memahami bahwasannya inti dakwah para nabi itu sama, ya. Jadi seluruh nabi dan rasul diwahyukan hal yang sama, yaitu apa? Ya, agar mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ya. Kemudian dari ayat ini juga para ulama mengatakan bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Jadi rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sementara Nabi Adam dan Idris adalah nabi, tapi bukan rasul, ya. Jadi rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Nabi Idris itu belum ada kesyirikan pada zamannya, ya. Maksiat memang sudah ada, ya. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris maksiat sudah ada. Sebagaimana kisah yang terkenal, ya. Di mana anaknya Nabi Adam yang membunuh anaknya yang lain, ya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat namanya Qabil dan Habil, meskipun ini ya diambil dari kisah Israiliyah. Tapi tanda kisah pembunuhannya benar, ya. Cuma tentang penamaannya dengan Qabil dan Habil ini yang tidak kuat, ya. Intinya kemaksiatan sudah pernah, ya, sudah terjadi di zaman Nabi Adam sama Nabi Idris, tapi kesyirikan belum. Kesyirikan itu kan baru terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Di dalam surat Nuh, nah, kita waktu itu pernah membahas gitu, ya, bahwa asal mula kesyirikan terjadi itu mulanya mereka ingin menghormati orang-orang saleh di antara mereka, ya, yang namanya Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk sama Nasr, ya. Jadi mereka adalah orang-orang saleh, ya, di antara mereka. Ketika mereka meninggal, ya, syaitan tahu, ya, kalau langsung disuruh untuk menyembah nggak bakal mau, ya, manusia nggak akan mau langsung menyembah. Maka pintar, ya, syaitan itu apa namanya menggoda manusia khutuatin, ya, langkah demi langkah, setahap demi tahap, sejengkal demi jengkal. Nah, itu langkahnya syaitan. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kenapa nggak langsung ayatnya wala tattabi'u syaitan? Dari situ kita memahami bahwa syaitan itu ketika menggoda manusia tidak sekaligus, ya, karena dia tahu kalau sekaligus nggak bakal mau. Ya, seperti misalnya ada orang yang soleh gitu, ya, tiap harinya ibadah, kan nggak mungkin langsung digoda untuk, ya, syirik gitu, ya. Tapi bertahap, ya, mula-mula mendekatinya, lama-lama terbuai, akhirnya terjerumus ke dalam dosa atau maksiat. Ya. Jadi di zaman tersebut, ya, syaitan menggoda manusia, ya, untuk pertama adalah membuat patung, ya, bukan untuk disembah, ya, Tapi membuat patung dalam rangka diapakan? Agar kalau mereka melihat patung tersebut, mereka ingat Allah. Ini kan seakan-akan indah gitu ya. Jadi memang syaitan itu pandai mengelabui manusia gitu ya. Menjadikan perbuatan yang buruk seakan-akan indah dalam pandangan manusia. Jadi mereka bikin, yang mereka buat, agar patung-patung itu, kalau mereka lihat ya, wah jadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat patung mereka jadi ingat kesolehan mereka. Jadi mereka makin motivasi, termotivasi untuk ibadah. Dan ini hati-hati ya, ini hal yang semacam ini sudah mulai kita banyak temukan ya pada orang zaman sekarang, di mana mereka mulai memajang foto-foto guru mereka. Sama alasannya ya, ini entah siapa yang ngajarin gitu ya, sama alasannya. Katanya harapannya dengan melihat foto tersebut, ya dia jadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama persis ya, sama persis dengan kaumnya Nabi Nuh ya. Nah, setelah mati generasi yang pertama, muncul generasi kedua ya. Muncul generasi kedua. Pada generasi kedua syaitan membisikkan, ya, pendahulu kalian ini dulu mengagungkan mereka. Tapi syaitan tahu kalau langsung disuruh nyembah patung enggak akan mau mereka. Ah, mula-mulanya syaitan menggoda mereka untuk apa? Untuk berdoa kepada mereka sebagai wasilah menuju Allah. Sebagai perantara menuju Allah. Ya. Jadi fase kedua itu seperti itu. Dibuat manusia itu mulai berdoa kepada orang-orang saleh tersebut dengan harapkan itu adalah jalan cepat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan herannya ini juga terjadi di zaman sekarang gitu ya. Banyak orang-orang yang ziarah kubur, kita tidak mencela ziarah kuburnya ya. Ziarah kubur ini sunnah ya. Kalau tujuannya adalah mengingat kematian. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat mengagungkan penghuni kubur, menganggap bahwasanya penghuni kubur bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, ya, meminta kepada si penghuni kubur, maka ini jelas kesyirikan. Ya. Hati-hati. Nah, ini fase kedua seperti itu. Dibuat mereka berdoa kepada ya orang-orang soleh tersebut, tapi enggak langsung nyembah, ya, dengan harapan itu adalah wasilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu matilah generasi yang kedua. Generasi ketiga baru, ya. Generasi ketiga baru mereka menyembah berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah para ulama mengatakan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, baik. Wahaina ila Ibrahim. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, jeteranya Yusuf. Kemudian Isa, Ayub, Yunus, ya Harun dan Sulaiman. Ini semuanya diwahyukan hal yang sama, yaitu agar para nabi dan rasul ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Wa ataina Dawuda Zabura. Dan di antara nabi yang mendapatkan kitab adalah Nabi Daud ya. Diberikan kitab berupa Zabur ya. Nah, baca Pak Edi. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu, yang kami kisahkan mereka kepadamu sebelum risalah ini, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan, yang mereka tidak kami kisahkan kepadamu. Dan sungguh Allah telah berbicara kepada Musa dengan benar sebenar-benarnya. Al-walu harfu istifnafiyah. Rusulang maful bi ya maful bi aja mukaddam gitu ya maful bi mukaddam qad harfu apa penekan istitrok ya qad harfu tahqiqin ka qad harfu tahqiqin qasasna fi'il madhi na sebagai fa'ilnya hum maful bi kedua alaika jar majrur min qablu jar majrur al wawu harfu atfin rusulan ma'tuf lam harfu nafi dan majzum lam harfu atfin wa jazmin nafi wa da jazmin naqsushum fi'il mudore fa'ilnya na hu maf'ul bi fi'il mudore majzum bilam fi'il mudore majzum bilam fa'ilnya na hum fi'il maf'ul bi alaika jar majrur alwawu harfu atfin kalama fi'il madhi Allahu lafzu jalala Musa maf'ul bi takliman sebagai wa arsalna risalan qad qasasnahum alaika fil qur'ani min qabli hadhil ayah wa rasulan lam naqsushum alaika li hikmati wa aradna li hikmatin aradna li hikmatin aradnaha wa kallamallahu Musa taklima tasrifan lahu bihadihi sifati wa fi hadhil ayatil karimati isbatu sifatul kalimau sifatul kalimatillahi kalamilillahi ta'ala sifatil kalimat kalima kalamilillahi ta'ala kama yaliku bijalalihi wa annahu subhanahu kalama nabiyyi Musa alaihi salamu hakikatun bila wasitotin hakikatan ya bila wasitotin hakikatan bila wasitotin dan kami telah memberi risalah pada dan kami telah mengutus para rasul yang kami kisahkan kepadamu dalam Quran sehari sebelum ayat ini dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan yang mereka tidak kami kisahkan kepadamu untuk dihikmati untuk hikmah yang kami inginkan dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya sebagai penghormatan kepada mereka kepada dia dengan sifatnya. Dan pada ayat yang mulia ini adalah sebagai penguat dari sifat-sifat Allah. Bukan. Dalam ayat yang mulia ini mengandung penetapan Allah. Sifat berbicara. Oh, dalam ayat yang mulia ini mengandung sifat berbicara Allah Ta'ala. Sebagaimana yang ditemui pada kekuasaannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata. Maksudnya sebagaimana yang layak bagi keagungannya. Gitu. Sebagaimana yang layak bagi keagungannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata kepada Musa alaihi salam secara benar dan tanpa perantara. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. وكلم الله موسى تكليما dan para rasul yang sungguh telah kami kisahkan ceritanya kepadamu dari sebelummu dan juga para rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu وكلم الله موسى تكليما dan Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ternyata jumlah nabi dan rasul yang pasti kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena ada yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 25 nabi dan rasul itu bukan pembatasan ya. Itu hanya sebagian yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Artinya di luar mereka banyak para nabi dan rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga mengandung penetapan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ahlussunnah itu ketika membaca ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima begitu saja, ya. Kita terima, ya, kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an, ya. Jadi ketika Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima, maka kita wajib menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya kaifiyahnya tidak boleh ditanyakan. Tapi yang jelas prinsipnya adalah laisa kamitslihi syai. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara tapi bicaranya beda dengan kita, ya. Sebagaimana Allah mendengar, ya, dengan pendengaran yang sesuai dengan ya keagungan dirinya. Walaupun melihat dengan penglihatan yang sesuai dengan keagungan dirinya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi kita tidak mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita tahu ya bahwa di antara ayat yang sering kali kita itu ayat ya Toha ya Ar-Rahmanu 'alal 'asy istawa itu ya saudara kita dari kalangan Al-Asy'ari itu ya mereka mentakwil istawa dengan istaula padahal kan yang sederhana itu ya kalau kita katakan Allah bersiwa selesai ini kan sesuai dengan Al-Qur'an kalau tentang bagaimananya nah ini tidak boleh dipertanyakan pokoknya kita meyakini bahwasanya Allah beristiwa yang sesuai dengan keagungan dirinya. Kan simpel, selesai. Nah, saudara-saudara kita mengatakan bahwa kalau kita mengatakan Allah beristiwa, berarti Allah butuh tempat. Ah, ini kan pertanyaan yang mereka buat-buat sendiri. Ya. Sama aja kayak Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya. Mendengar dan melihat kan sifat manusia juga. Tapi apakah kita mengatakan bahwasanya mendengarnya manusia dengan mendengarnya Allah sama? Tentu tidak. Karena prinsipnya laisa kamitsli syai. Begitu pula ketika memahami ayat istiwa. Ya kita katakan bahwasanya Allah beristiwa dengan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang seperti ini lebih selamat ya daripada kita malah mentakwil ya mengubah ayat Allah Subhanahu wa taala, memalingkan maknanya ke makna yang lain ya. Padahal untuk memalingkan makna ke makna yang lain butuh qarinah ya. Butuh adanya keterkaitan yang jelas ya. Kalau enggak ada qarinahnya enggak boleh dipalingkan kepada makna yang lain ya. Nah, jadi simpel ya dalam masalah akidah itu kalau Allah mensifati diri dengan satu sifat kita katakan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika mendapati ayat ya tentang sifat ya dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimaninya tanpa takwil, memalingkan maknanya ya tanpa tahrif, ya merubah huruf-hurufnya, apalagi ta'til, menolak sifat hanya karena khawatir menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal kan ya tinggal kita mengatakan bahwa laisa kamitslihi syai, ya. Jadi mendengarnya Allah, melihatnya Allah, istiwanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini insyaallah lebih selamat ya. Nah. Ya baca mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul itu membawa kabar gembira dan membawa peringatan agar manusia tidak membantah Allah atas setelah adanya pengutusan. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Rusulan badal dari rusulan sebelumnya ya Ustaz. Mubashirina hal alwawu harfu akfin. Munzirina ma'tuf ala mubashirina. Allamu lamu ta'lil an harfu masdariyin wa nasbin. La harfu nafiyin yakuna fi'lun mudhari'un naqisun mansubun bila mit ta'lil. Tadi yang mana lam ta'lil? Li. Bukan, itu lamnya lam huruf jar. Kalau yakunda itu masuknya bukan karena lamnya, tapi karena apa? Karena an-nya. An-nya ya, iya. Karena asalnya li an-la, tapi bur jadi li al-la. Jadi lamnya lam jar ya, Ustaz? Ya, huruf jar aja. Yakuna berarti fi'lun mudhari'un naqisun mansub bi'an. Linnasi jarwa majrurun. Alallahi jarwa majrurun. Linnasi alallahi ini khabar dari yakuna. Hujjatun isim dari yakuna. Ba'da dhulfu zaman ar-rusuli mudhafun ilaihi. Alwahu harfu atfin kana fi'lun madhin naqis. Allahu lafzul jalalah isim kana azizan khabar kana pertama, hakiman khabar kana kedua. Tafsirnya, arsalat rusulan ila khalqi mubashirina bithawabi mundhirina bi'iqabi li'alla yakuna lilbashari hujjatun yata'adzaruna biha ya'tadziruna biha ba'da irsalir rusuli wa kana Allahu azizan fi mulkihi hakiman fi tadbirihi. Rasul-rasul diutus kepada makhluk. Arsal tutus, aku mengutus rasul. Aku ya. Ya. Aku mengutus rasul-rasul kepada makhlukku untuk memberi kabar gembira dengan pahalaku dan memberi peringatan dengan azab hukumanku. Agar manusia itu tidak berhujjah dan beralasan dengan dengannya setelah pengutusan rasul. Dan Allah Maha perkasa dalam kerajaannya dan Maha bijaksana dalam pengaturannya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rusulan mubashirina wa mudhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul ya yang kami utus itu mubashirin, yang memberi kabar gembira, wa mudhirin dan memberi peringatan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada lagi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya setelah diutus para rasul, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Ini menunjukkan bahwa ya seperti yang kita bahas, manusia itu harus punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus punya roja, rasa harap ya. Jadi di saat yang bersamaan takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, namun juga ya optimis bahwa Allah akan mengampuninya. Ya, karena para rasul pun ketika berdakwah mereka mengabarkan kabar gembira tentang adanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka mengabarkan bahwa rahmat Allah dan kasih sayangnya sangat luas. Namun di saat yang sama mereka pun memperingatkan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Sisaan Allah sangatlah menyakitkan. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya enggak ada lagi yang membuat hujjah di hadapan Allah setelah diutus para rasul. Jadi enggak ada lagi yang beralasan, ya, aku tidak mengetahui ya hukum ini. Aku tidak mengetahui bahwasanya kesyirikan itu dilarang, ya. Jadi enggak ada lagi yang berhujjah seperti itu. Kenapa? Karena para rasul telah diutus. Ya, kitab-kitab telah diturunkan. Maka tidak ada lagi hujjah, ya. Kalau sudah ada rasul, ya. Nah, dari sini timbul pertanyaan gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain? Misalnya suku pedalaman Amazon gitu ya. Mereka belum pernah bertemu dengan orang lain selain ya kaum mereka, sehingga tidak pernah dalam hidup mereka terdengar tentang Islam. Maka kata para ulama yang seperti ini mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat akan diuji, ya. Jalan mana yang ia pilih, apakah jalan keimanan atau jalan kekafiran, ya. Tapi hukumnya di dunia mereka dihukumi ya kalau mengambil istilahnya ini adalah manzilah baina manzilatan gitu ya, tengah-tengah gitu ya. Nanti Allah akan uji ya, dia ini condongnya kepada yang mana, apa kepada keimanan atau kepada kekufuran. Ya, wa kana Allah azizan hakiman, dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Nah. Surat Bukhari baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Dan tetapi Allah menjadi saksi terhadap apa yang diturunkan kepada kamu, menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat menyaksikannya, dan cukup bagi Allah menjadi saksi. Ya, cukuplah Allah sebagai saksi. Lakin, ya Allah sebagai saksi. Lakin, is apa nih Ustaz? Harfu istidrak namanya. Harfu istidrak. Allahu labjud jalalah mubtada. Ya, yashadu fi'lun mudore mukhobar. Yashaduna, yashadu fi'l mudore sebagai khobar, betul. Bima jar majrur. Angzala fi'lun mudore ilaika jar majrur. Angzalahu filun mudorehu. Angzala fil madi. Oh, angzalahu fil madi. Ya. Hu-nya jadi makul bih. Makul bih, nah. Bi ilmihi jar majrur wal malaikat al wawu harfu atfin malaikatu ma'tub yashadun ma'tub jadi mubtada. Apa fa'il? Yang mana yang mubtada? Wal malaikat itu wal malaikat. Malaikat itu mubtada. Ya syadun fil mudhari wa fa'ilnya sebagai khobar. Oh ya. Ya syadu fi'lun mudhari al wawu fa'ilun jadi khobar. Al wawu harfu atfin kafa fi'l mad fi'il apa? Wa kafa dan fi'l madi. Fi'l madi Ustaz. Ya, firmadi billahi jar majrur. Billahi jar majrur syahida jadi tamyiz. Nah, apa? Hal. Tamyiz. Oh, tamyiz syahida jadi tamyiz. Iyakfur bikal yahud yahudu wa ghairihim. Wa ghairuhum. Ay wa ghairuhum ayyuhar rasulu fallahu yashhadu laka bi annaka rasulahu alladhi anzala alaihi alaihi alquran bi annaka rasuluhu kan ya khabar khabar bi annaka rasuluhu alladhi annaka rasuluhu alladhi unzil angzala alaihi alaihi alquranal azim alaihi alquranul azim quranal azim quranal azim anjalahu anjalahu bi ilmihi wa kadzalikal malaikatu yashhaduna bisidqin ma jangan ditafsirin ini mudah uhiya ilaika bisidqi ma uhiya ilaika. Oh, bisidqi ma uhiya ilaika wa syahadatillah wa syahadatullahi wa syahadatu wa syahadatullahi wahdaha kafiyah. Kafiyatun. Kafiyatun. Nah. Jika kafir kepadamu. Jika orang Yahudi kafir kepadamu dan selain mereka. Jika orang Yahudi kafir kepadamu dan selainnya, wahai para rasul, maka Allah menyaksikan menjadi saksi kepadamu, dan sesungguhnya kamu Rasulnya yang telah diturunkan alaihi kepadanya Al-Qur'an yang mulia, menurunkannya dengan ilmunya, dan begitu pun para malaikat menyaksikan kebenaran apa yang telah diwahyukan kepada kamu. Wasyahadatu, dan saksi Allah wahdaha kafiyah. Saksi Allah semata cukup itu. Saksi Allah semata cukup. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. Allahu minasyaitonir rajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Wal malaikatu yashhadun. Wa kafa billahi syahida. Akan tapi Allah bersaksi ya dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan malaikat pun bersaksi. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi kalau orang Yahudi dan selain mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersaksi bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah turunkan Al-Quran kepadanya telah berdakwah kepada manusia. Adapun mereka kafir setelah itu urusan mereka. Karena yang terpenting bagi seorang dai itu adalah mengajak manusia. Setelah diajak, kemudian ya orang-orang nggak mengikutinya terserah. Ya, kewajiban seorang itu hanyalah menyampaikannya. Adapun hasilnya ini merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan. Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Ya. Adapun setelah diberi peringatan mereka ingkar, mereka kufur, itu bukan urusanmu, ya. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip kita dalam berdakwah, ya. Yang namanya dakwah itu yang penting kita menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Masalah ya, kalau misalnya setelah didawahi, setelah diingatkan, dinasihati, gak mau dengar, nah itu bukan urusan kita, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, satu lagi lah ya. Bu Dahilis baca. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, sungguh mereka itu telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Inna harfu taukidin wa nasbin alladzina isim inna kafaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'il. Sebagai khobar dari inna alwaw hatfu arfin soddu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il ansabili jarwa majrul Allahi lafu dalala sebagai mudofun ilaihi qad harfu tahkikin dallu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il dolalan maful mutlak, Ustaz, ya. Oh iya, maful mutlak ba'idan Naat dari dolalan. Innal ladzina jahadu nubuwatuka wasaddun nasa anil. Innal ladzina jahadu nubuwataka. Oh, nubuwat. Oh iya. Kenapa? Innal ladzina jahadu nubuwataka wasaddun nasa anil islami qad ba'udu antariqil haqqi bu'dan. Bu'dan syadidan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kenabianmu dan menghalangi manusia dari jalan Islam, mereka sungguh-sungguh mereka telah jauh dari jalan kebenaran dengan kejauhan yang sangat. Sangat jauh. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taufika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh dari kebenaran. Ini insyaallah jelas ya. Baik, sampai sini untuk materinya, kita lihat pada pertanyaannya. Udah Helis yang bertanya ya. Saat Bank Syariah ini sekarang masih termasuk riba. Ini nanya apa mempunyai sini? Tapi bagi nasabah pergi sana. Ya jadi gini ya, apa namanya? Ya memang kita harus akui bahwa beberapa transaksi yang ada di dalam Bank Syariah masih ada yang mengandung unsur riba. Kenapa? Karena mereka terpentok dengan aturan pemerintahan. Ya. Misalnya gini, kan masalah riba yang masih ada di apa namanya bank syariah itu contohnya seperti KPR ya, kredit pembelian rumah gitu ya. Ribanya adalah ketika mereka pada akhirnya malah menghutangi ya, bukan apa namanya membelikan rumah kemudian dikobet gitu, habis itu baru dijual kepada nasabah. Kan yang sesuai syariah itu bank membeli rumah gitu kan. Kemudian setelah diqabad ya, setelah dimiliki oleh bank baru dijual ke nasabah. Kalau yang seperti ini harganya dinaikin enggak masalah karena akadnya jual beli ya. Tapi yang ada sekarang itu kan ketika misalnya si A mau beli rumah ya. Si A datangnya ke developer ya. Si A datangnya ke developer. Kemudian akadnya si A itu sama developer kan jual beli ya. Jual belinya sama si developer. Nanti bank itu hadir sebagai ya apa namanya peminjam dana jadinya. Kenapa? Karena buktinya apa? Buktinya dia udah bayar DP duluan. Ya, kepada developer ini menunjukkan bahwa transaksi dia sama bank itu bukan jual beli tapi pinjam meminjam. Sementara pinjam meminjam itu enggak boleh ada lebihnya, ya. Enggak boleh ada lebihnya. Makanya ya transaksi semacam ini masih termasuk riba. Kenapa seperti itu? Karena memang aturan dari Bank Indonesia ya, mereka mengatakan bahwasanya bank itu enggak boleh berbisnis secara praktis ya. Jadi jual beli itu enggak boleh dilakukan secara bank. Ini memang aturannya kayak gitu. Jadi mereka terbentur dengan aturan pemerintah yang mengatakan bahwa bank itu hanya boleh bergerak dalam bidang peminjaman ya. Makanya setahu saya waktu itu BNI Syariah sempat mengakali dalam tanda kutip gitu ya. Biar soal syariah. Jadi sama BNI Syariah itu dibeli dulu ya. Entah bagaimana caranya, yang jelas sama bank itu dibeli dulu. Karena kalau udah dibeli kemudian dijual lagi ya terserah mau harganya berapapun terserah karena akadnya jual beli. Kalau akadnya jual beli boleh ambil untung berapapun. Yang penting sama-sama disepakati dan harganya masuk akal. Tapi kalau pinjam-meminjam, maka serupiah pun nggak boleh ambil keuntungannya. Karena kaidah umumnya kan, kullu ya qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman ya yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Jadi kalau akadnya pinjam-meminjam, maka sepeser pun nggak boleh ambil untung banknya. Tapi ala kulli hal, ya, kan bank syariah ini akadnya nggak cuma itu. Ya ada akad wadi'ah ya, kalau kita apa namanya nabung itu kan yang sesuai dengan syariat ada akad wadi'ah namanya. Itu akad titipan tanpa adanya mudharabah dan sebagainya macam ya. Ini yang insyaallah lebih aman. Jadi berkaitan dengan orang yang bekerja di bank syariah maka yang seperti ini harus dipertahankan. Ya. Kenapa? Karena ya harus berproses ya. Berproses. Justru kalau tidak ada orang yang mau bekerja di bank syariah, pada akhirnya nanti kita mau nggak mau terpaksa nabungnya di bank konvensional dan ini lebih celaka lagi. Kalau bank konvensional itu yang nggak ada unsur syariahnya sama sekali. Jadi kita katakan ya kalau ada teman-teman kita yang bekerja di bank syariah ya nggak masalah, ya nggak masalah ya. Sambil berharap agar sedikit demi sedikit sistemnya diperbaiki agar benar-benar sesuai dengan syariah ya karena berdasarkan kaidah umum ya, mala yudraku kulluhu la yutraku julluh. apa yang nggak bisa diambil semuanya. Jadi kalau kita tahu nggak bisa 100% menerapkan hukum syariat, maka minimal jangan ditinggalin semuanya, jangan sampai nggak ada bank syariah. Kita lebih celaka lagi umat Islam ya. Justru kita bersyukur ya, ini alhamdulillah ya, umat Islam ini harusnya bersyukur dengan adanya bank-bank syariah. Tentang praktek yang masih ada unsur ribanya, maka kita berharap semoga ya, itu diperbaiki pelan-pelan, setahap demi setahap, nanti akan sesuai dengan syariah. Ya. Iya, Bu Dailis bertanya ya, bagaimana bagi hasil untuk nasabah? KBA juga memakai bank tersebut. Iya, tapi KBA ambilnya yang wadiah, Bu. Jadi kita yang akadnya akad titipan, jadi nggak bakal dapat bagi hasil. Makanya, apa namanya, kalau mau aman, nabunglah di bank syariah, kemudian minta yang pilihan tabungannya itu akadnya yang akad wadiah. Ya. Kalau wadiah itu kan titipan. Kalau titipan itu ya kita perlu bayar bulanan gitu ya. Dan kita nggak dapat apa-apa. Dan ini ada di bank-bank syariah ya, akad wadiah namanya. Bahkan bank konvensional aja kalau kita minta bunganya ditidakkan bisa ya. Jadi tinggal ngisi formnya itu bisa. Ya misalnya kita suka bisnis, kemudian mau nggak mau pakai bank-bank konvensional, kita bisa mengajukan untuk tanpa bunga ya, itu bisa. Teman-teman saya banyak yang melakukannya. Jadi KPR riba ya Ustaz? Ya tergantung akadnya ya. Jadi yang hakikat itu bukan ada pada nama ya, tapi hakikat itu ada pada prosesnya. Intinya gini, kalau misalnya seseorang datang langsung ke developer, kemudian dia beli dari developer, kemudian kata developer, engkau boleh cicil ya. Misalnya selama 3 tahun, sebulannya segini dengan kalau cash, kamu bayar 300 juta. Kalau nyicil, ya totalnya 400 juta. Yang kayak gini boleh. Kenapa? Karena itu rumah punya developer. Langsung ya. Dari developer langsung ke apa namanya? Ke orang yang beli. Ini namanya jual beli. Kalau jual beli boleh ngambil untung. Dan perbedaan harga antara cash dengan kredit itu enggak masalah. Yang enggak boleh itu gini. Yang enggak boleh itu ketika misalnya developer mengatakan harga rumah ini kalau engkau lunasi dalam 3 tahun 300 juta. Kalau engkau lunasi dalam 5 tahun 400 juta. Nanti lihat aja kamu maunya yang mana. Ini enggak boleh. Ini namanya ada dua akad dalam satu transaksi. Karena enggak jelas dia ambil yang mana. Tapi kalau sudah disepakati di awal, baik saya akan mengambil rumah ini dengan cara dicicil dengan opsi 5 tahun, ya. Ini boleh ya. Ini skema yang pertama yang dibolehkan. Kemudian skema kedua yang dibolehkan, bank juga bisa. Dengan catatan begini. Jadi misalnya seseorang datang ke developer, kemudian kata developernya, "Mohon maaf, kami tidak menyediakan pembelian dengan cara dicicil. Kita hanya bisa cash aja. Tapi kalau kamu mau, ini ada bank syariah yang siap, ya." Nah, yang benar adalah bank syariah, ya kan ada komitmen nih. Jadi harus ada komitmen dulu dari si pembeli, ya. Dia katakan, iya, tolong belikan saya rumah ini, nanti kita akad transaksi jual-beli. Jadi bank syariah ini datang kepada developer, kemudian dibeli, ya. Kemudian dibeli, kemudian setelah itu, ya karena sudah dibeli, kan milik bank nih. Artinya kalau sudah milik bank, boleh diperjualbelikan kepada nasabahnya. Nah ini yang juga sesuai dengan syariah. Tapi kalau prosesnya misalnya dia datang ke developer, kemudian dia serahkan DP-nya kepada developer, misalnya harganya 100 juta, dia DP 10 juta, kemudian 90 jutanya dikasih dari bank, nah ini riba ini. Kenapa? Karena akadnya jual-beli. Ya, akadnya pinjam-meminjam. Jadi bank itu meminjamkan uang 90 juta yang diserahkan kepada developer. Mana bukti kalau ini pinjam-meminjam? Buktinya, ya dari harga 100 juta, bank cuma ngasih 90 juta. Karena 10 jutanya sudah diambil dari DP-nya si pembeli rumah. Ya. Jadi, KPR ini tergantung transaksinya. Jadi nggak serta-merta kalau KPR pasti riba. Tapi lihat prosesnya. Bagaimana proses KPR? Karena setahu saya beberapa developer muslimin itu ada yang kredit perumahan juga, tapi syar'i gitu ya. Artinya pihak developer langsung menjual kepada pembeli dengan cara dicicil tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, jadi masalah itu kalau melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman. Ya, demikian ya materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.